Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bernafas, menghirup udara segar, hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Hendaknya kita teruskan penerimaan segala karunia, nikmat, anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur, bodoh untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat tahu hamba-hambanya mana yang bersyukur, mana yang pandai berterima kasih dan mana yang tidak. Kita niatkan mudah-mudahan ibadah mingguan Jumat kita kali ini adalah salah satu bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, guna kita melempangkan jalan hidup kita selempang-lempangnya, selurus-lurusnya dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak hidup pada zamannya, tapi kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai dan bertekad, hendaknya bertekad agar kita juga mutaba'atul rasul, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa merupakan idaman kita bersama, kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang perjumpaan beliau dengan beliau di hari kiamat nanti kita idam-idamkan. Yang ketiganya, menegaskan pesan takwa dalam bahasa Arab di atas. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketakwaan itu meniscayakan banyak perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan di ketika kita ada hidup di dunia ini. Amal-amal kebaikan yang apa saja diajarkan oleh ajaran Islam, baik yang sifat mahdhah seperti salat maupun ghairu mahdhah, tidak jelas atau tidak secara rinci ditentukan dalam ajaran Islam, tetapi bernilai ibadah. Ibnu Mas'ud mengatakan, orang yang berbuat baik atau kebaikan itu tidak akan pernah fana, tidak akan pernah hilang. Innal khaira la yafna. Kebaikan yang kita lakukan baik sekarang ini nahwallah, kepada Allah, akan tercatat selama-lamanya dalam pandangan dan ingatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Ibnu Mas'ud juga, wa inna syarra la yunsa. Dan sesungguhnya keperbaikan buruk itu tidak akan pernah dilupakan. Jangan sekali-kali kita baik nahwallah kepada Allah, apatuh nahwan nas kepada manusia, kita berbuat buruk. Karena perbuatan buruk bukan cermin ke kualitas takwa, tapi perbuatan baik merupakan kualitas takwa. Kita bertekad dalam diri kita untuk senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita ini, dan meminimalisir, bahkan kalau bisa itu zero, nol kita berbuat, walaupun ini sangat sangat mustahil kita berbuat kesalahan. Tidak mungkin kita berbuat tidak kesalahan, pasti ada kesalahan dalam hidup kita ini. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan hati dalam kesempatan yang sangat terbatas ini menyampaikan satu tema tentang soal kepemimpinan. Sebab tema ini sangat penting. Misalkan kita ambilkan, ya alladzina amanu atti'u Allah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, mudah-mudahan kita taat. Taat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita semakin lempeng jalan mengikuti sunnah Rasulullah. Wa atti'ur rasul, dan patuh kepada pemimpin. Kalau kita hari-hari ini, belakang ini melihat tempel sana, tempel sini, foto sana, foto sini, kita akan mendapatkan calon-calon pimpinan-pimpinan kita, pemimpin-pemimpin yang tanpa kita sadar atau kita sadari akan nanti memandu hidup kita itu. Umat Islam dengan Al-Qur'annya sudah banyak menggariskan bagaimana kriteria pimpinan itu, dan dalam kesempatan yang terbatas ini kita ambilkan misalkan pelajaran dari surah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sebab pada ayat 3 misalkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ini berfirman, "A'udzubillah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Kami kisahkan, kami ceritakan kepada engkau hai Muhammad dan umatmu Muhammad, ahsanal qasasi, cerita, kisah yang paling bagus. Sebagaimana kami wahyukan kepada Al-Qur'an, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, sebelum ini engkau tidak tahu apa-apa hai Muhammad. Jadi kalau dari ayat 3 surat Yusuf ini yang kita akan ambil kontekstualisasinya kepada soal kepemimpinan, maka kalau kami nanti mengambil tema atau topik khutbah tentang kepemimpinan, kami ambilkan saripatinya dari surat Yusuf yang nanti akan kita pelajari di rumah bersama-sama sebagai panduan kita umat Islam kepada siapa nanti kita itu mencolok pilihan-pilihan kita. Dalam surat Yusuf ini kurang lebih ada 4 kriteria pemimpin dari beliau sebagai yang kita sebut sebagai pemimpin Nabi Allah Yusuf itu. Pemimpin itu pada kriteria pertama, yang pertama adalah orang yang seharusnya tidak boleh merasa suci, tidak boleh merasa benar sendiri. Kita kan tidak tahu nanti kalau kita sudah pilih dia jadi lalu memandu dan memilih kita umat Islam, bagaimana sikap dia itu? Apakah merasa benar sendiri, merasa menang sendiri, tidak mau mendengar masukan-masukan, gagasan dan seterusnya dan sebagainya. Kriteria pemimpin yang pertama menurut surat Nabi Allah Yusuf ini adalah tidak boleh seorang pemimpin itu merasa benar sendiri dan yang lain salah, harus mengikut dia. Hadirin rahimakumullah, kalau kami sebut pemimpin, tentu nanti konteksnya bukan yang hanya khatib sebutkan sebagai kita melihat foto sana foto sini. Karena dalam Islam hakikat pemimpin menurut Rasulullah, maaf agak ke belakang sedikit agar nanti teringatkan, itu soal bagian daripada kehidupan umat Islam saja kok. Yang sejatinya menurut Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin. Bukan soal lekapkan jabatan ini jabatan, tidak. Setiap kita dari ujung rambut dan ujung kaki itu adalah pemimpin menurut Rasulullah, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan karena masing-masing kita pemimpin lepas dari lekap jabatan apapun, maka pada kriteria pemimpin yang pertama ini kita juga entah di rumah, entah di kantor, entah di mana-mana, entah di perkumpulan ini itu, mungkin juga partai ini partai itu, tidak boleh merasa benar sendiri. Mana Pak itu Nabi Yusuf ceritanya? Nabi Allah Yusuf bagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'an menyatakan, "A'udzubillah wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Dan tidaklah aku terbebas dari diriku, yang diriku itu, jiwaku itu la'ammaratun bisu, sangat banyak menyuruh untuk perbuatan-perbuatan buruk. Manusia dominasinya, dominannya itu berbuat buruk kok. Berbuat buruk. Berbuat jelek kalau tidak diingatkan. Mana perbuatan buruk yang Nabi Allah Yusuf itu kisahkan sebagai pemimpin itu? Kalau kita buka ayat lain, ternyata kisah beliau kepada Zulaikha itu yang kita sudah dengar secara bersama-sama itu, tidak mungkin kita kisahkan di sini. Sebenarnya kalau kita mau jujur, itu bukan hanya Zulaikha yang ingin kepada Nabi Allah Yusuf itu. Tetapi Nabi Yusuf juga ingin berbuat itu kepada Zulaikha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Laula an ra'a burhana rabbi. Kalau Nabi Yusuf itu tidak diperdengarkan suara batin wahyu agar meninggalkan kemungkinan berbuat zina kepada Zulaikha, yang menurut rekaman Al-Quran itu Nabi Yusuf juga ingin, sebagai wajar dia itu seorang manusia, maka sudah terjadi itu perbuatan zina. Zulaikha ingin, Nabi Allah Yusuf ingin, tetapi beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa manusiawi itu kemudian dinyatakan disadari oleh Yusuf, saya kok enggak, saya kemungkinan berbuat jelek juga itu ada. Kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin adalah seseorang yang tidak boleh merasa benar. Contohlah Nabi Allah Yusuf ini sebagai dia mengakui kesalahan yang dia pernah perbuat itu. Bagaimana konteks sekarang? Kita juga tidak tahu, jangan-jangan yang kita dengar, yang kita lihat jarang. Yang kita lihat pimpinan kita, pemimpin kita itu. Yang mungkin sudah banyak bukti yang mengarah kepadanya, tapi tidak kunjung mengakui kesalahannya, walaupun kita tentu akan melihat di sudut persidangan-persidangan dan seterusnya dan sebagainya. Tapi kita bercita-cita, mudah-mudahan pimpinan yang kita pilih itu, pimpinan pemimpin yang kita pilih itu, adalah pemimpin yang menurut surat Yusuf ini, dia tidak mau menang sendiri, tidak merasa benar sendiri, terbuka kepada pemikiran-pemikiran, terbuka kepada gagasan-gagasan, terbuka segala masukan-masukan, dalam rangka kemaslahatan organisasi yang dipimpinnya, dalam rangka kebaikan umat yang dipimpinnya. Kriteria yang pertama. Kriteria kedua dan sekaligus yang ketiga adalah disebutkan dalam surat Yusuf ayat 55 bagai yang berbunyi auzubillah qala ja'alni 'ala khaza'inil ardi inni hafizun 'alimun. Dalam ayat 55 ini dikriteriakan dua sekaligus. Pemimpin itu satu harus hafiz. Dia pandai memelihara. Dia pandai merawat. Lawan daripada memelihara adalah tidak memelihara alias merusak, mufsidun. Jangan di tangannya orang yang dipimpinnya jadi rusak. Organisasi yang dipimpinnya jadi rusak. Sekolah yang dipimpinnya jadi rusak. Negara yang dipimpinnya jadi rusak dan seterusnya. Nabi Allah Yusuf alaihi salam pernah memang melamar kepada Raja Mesir untuk cobalah jadikan saya qala ja'alni khala ala khazainil ardi. Jadikan saya sebagai bendaharawan Mesir, menteri keuangan. Yang jelas mengurus soal keuangan, soal duit. Duit soal sensitif di mana saja, bahkan juga mungkin juga di dalam urusan masjid ini. Jangankan jutaan, satu rupiah pun itu accountable dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang menyatakan diri sebagai pemimpin ini. Manakala tidak dapat dipertanggungjawabkan, jelas dia adalah kita salah memimpin, pemimpin yang merusak, pemimpin yang berbuat mufsid, dan kita jelas salah memilih orang itu. Kriteria yang ketiga, sebagaimana disebutkan juga di dalam ayat 55 surat Yusuf ini sebagai alimun. Dia berwawasan, dia berpengetahuan. Tidak mungkin kita memilih yang lulusan taman kanak-kanak. Tentu kalau kriteria ini kita sebutkan sebagai strata pendidikan juga tidak menjamin. Karena itu maka kriteria sebagai alimun, sebagai berwawasan luas ini tidak bisa diukur. Lebih baik kita menyatakan bahwa pemimpin yang punya alim, pemimpin yang punya pengetahuan, pemimpin yang punya wawasan itu dapat kita sebutkan sebagai bahwa wawasannya, ilmunya adalah bahan-bahan memandu kita dalam melangkah-langkah. Salah memimpin, berbuat salah pula. Dia membawa orang-orang yang dipimpinnya. Ilmu, pengetahuan itu adalah panduan, pedoman gerak pemimpin untuk memimpin umatnya, masyarakatnya. Kita sangat berbahagia kalau pimpinan-pimpinan kita, pemimpin-pemimpin kita nanti itu berpandukan kepada wawasan pengetahuan yang sudah digariskan oleh Al-Quran. Ada program pengajian, ada program bahasan agama, ada program kajian dan seterusnya dan sebagainya. Nabi Allah Yusuf, kalau ditanyakan bagaimana konteks Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yusuf adalah orang yang sangat punya wawasan yang luas. dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan mentabir mimpi masyarakatnya dan presiden Mesir ketika itu. Kalau sekedar menyela gagasan di ketika seorang pemimpin ini harus mempunyai wawasan. Dalam Al-Qur'an itu kalau kita teliti ada 3 nabi yang bolehlah kita sebut sangat berwawasan luas. 1 Nabi Allah Adam, wa'allama Adaman asma'a kullaha. Yang 2 adalah Nabi Allah Ibrahim yang diajarkan kepada dia itu malakut as-samawati wal ardi. Dan yang 3 ini adalah Nabi Allah Yusuf. Tidak dapat dibantah. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi Allah Yusuf sebagai kriteria pemimpin yang hendaknya berwawasan luas, berpengetahuan, tidak bertindak, bersikap gerasah gerusuh, tapi berdasarkan aturan-aturan yang kita cita-citakan. Semoga pimpinan yang kita pilih itu, dia berpedoman kepada Al-Quran. Ideal memang, tapi mau tidak mau sebagai umat Islam, kita berpandukan kepada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, dan kita berbahagia kalau pimpinan kita itu bertolak daripada ajaran-ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran ini. Hadirin sidang Jumat, rahmatullah yang berbahagia. Dan kriteria yang terakhir, kriteria yang 4 adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan Nabi Allah Yusuf sebagai pemimpin yang sangat berbuat baik. Al khairu tadi itu. Wala nudi'u ajral muhsinin. Berbuat ihsan, berbuat baik, berbuat yang excellent. Itu Nabi Allah Yusuf pernah dijebloskan oleh saudara-saudaranya. 11 orang saudaranya. Yang menurut awal cerita Nabi Allah Yusuf ini bersujud itu bulan, bintang, dan sebagainya. Dan ternyata kemampuan mentabir mimpi Nabi Allah Yusuf itu adalah selain anugerah Allah adalah faktor hereditas dari Nabi Allah Ya'qub yang mentabir mimpi anaknya Yusuf itu sebagai semua bersujud kepada Nabi Allah Yusuf. Dan singkat cerita kepada ketika beliau itu menjadi orang, tokoh, menteri keuangan Mesir, semuanya kumpul itu. Kalau ukuran manusia, ingat dia dijebloskan, ingat dia dikhianati, akan aku balas kamu karena kamu pernah itu mencederai aku. Ada tidak pemimpin kita yang balas membalas dendam seperti itu? Na'udzubillahi min dzalik. Dari ayat ini, perbuatan baik yang hendaknya kita lakukan oleh seorang pemimpin siapapun dia, apapun jabatannya, dan termasuk kita, bagaimana kita orientasikan hidup kita sebaik-baiknya untuk berbuat sebanyak-banyak perbuatan baik. Fastabiqul khairat, al khairat huwal Islam, kalau menurut Ibnu Katsir. Apa sih itu kebaikan huwal Islam, kata Ibnu Katsir? Seluruh ajaran-ajaran yang dituangkan dalam ajaran Islam itu adalah kebaikan-kebaikan, dan kita sebagai pemimpin yang bersifat pribadi, bagaimana kita menguatkan diri kita, kepribadian kita sekuat-kuatnya melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kriteria permal, pemimpin tidak boleh merasa benar, dia harus mengikut sertakan banyak orang. Bermusyawarah, menuangkan pikiran, gagasan demi kemaslahatan organisasi. Kalau yang terjadi sebaliknya, maka yang terjadi adalah rusak organisasi karena dia merasa benar sendiri. Kriteria yang 2, tidak boleh merusak, dia hendaknya lah hafiz, memelihara. Jangan di tangannya satu peser uang pun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hendaknya dia hafiz. Dan kriteria yang 3, hendaknya dia berwawasan, berpanduan, berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Qur'an, alimun. Dan yang 4, mudah-mudahan pemimpin itu senantiasa berbuat baik kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, tidak pernah mencederai masyarakat atau umat yang dipimpinnya. Mudah-mudahan sedikit uraian dari kisah Nabi Allah Yusuf ini memandu kita untuk pada siapa kita memilih nanti beberapa bulan ke depan, atau juga memandu diri kita sendiri, karena bicara soal pemimpin bukan bicara di luar kita, tetapi bicara tentang diri kita sendiri itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Radhiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad wa na'udzubika min syarri ma sa'adaka minhu nabiyyuka Muhammad. Wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhkurullahi akbar aqimus salah.